Everybody get your hands up. cukup sudah permainkan aku. Lelah sudah mengejar cintamu. Kini aku tahu kau tak ada rasa. Makanya kau pura-pura cinta. Sakitku bagai terhujam tajamnya belati. Butir-butir cinta jadi butiran debu. Serasa aku mati berdiri. Saat aku mati berdiri. bookies on the table. Slam the fucking door.